Big Show, David the Box. Voilà, my name. Jésus de Nyance, Féricola. Et t'as fait un pas si tu suis, et salama pana zambé. Kobota matoko koufaye, et salama pana zambé papara naye. Kole la nanga et pana zambé, zambé a poumou, confondre ba jaloué, naza déjà élu. Salima soe, panamiesa sans effet. Palukaba corrompre manambongo bako kite. Ameka kyo tantena nabanya mami bako kite. Malingi bali baba sosa mi konzi bachil mouti mama. Etape apasi topo suye salema panazambe. Kobota matoko kufaye, isalema panazambe papara naye. Kole la kole pa nan zambé, zambé akumo, confondre ba jaloué, je suis déjà élu. Ataba salima soe, panameza sans effet, aluka ba koron prena nan bongo ba kokite, mame kako tantena nabaya mame ba kokite, balinye ba iba ba sosa mi konzi ba chene mo pe mame. Salama bina mutute, semisi kina ma, yango ya taliane azota ngela e. Oh, mana salama bina mutute, semisi kina ma, yango ya koline azobo kwa melate. Ataba salima soe, para miza sazefe. Ataba salima soe, para miza sazefe. Loko yoboli mwezala kasukali na ebaneli Amitia pezala kasukali soki bonyokani Kasi tango mosusui kumaka bololo soki moko akaniseli Moninga na emabe Vieja lua po mami ya kumilaka ya badiversera Kumbiku salaka kontratak na vina nai Mbakale koyo lukuni alobaka na yoka kapena Samo kasile na yoho namuri ako na misoe Na singa na shabani rekora ya foto Nila nana koo na balye Na vibre nangana kikoleke na kini oyo Vieja lua kumyu kanangai Lokola soso na fese Lokola buku na nyau Lokola lelu elanyo Sekirite yango Na nilisusu ako kia sala Awako mamba na makene ako nzo basire Nye Sambe ya la potina banjelu moba telina yo basa la penenanga Bama mboni ninga na sara ya mape Bama mboni ninga na sara ya mape Poba kumanga ni kulusu lukula Bapuma yesu masia e Soki bepe rasele kimame Kasi bachelo ye Koswa nanga yiko salama mpasi na miti mama Vye nanga Claude Maluma Uyibi Masolo Risa Ibanga Production Uyibi Masolo Comme je le dis toujours Mes œuvres parlent ma place Je suis un chanteur Je resterai le même